kenangan ku simpan dalam rencana asmara. Lah dipupuk dengan penuh kasih murni sayang, hingga jiwa merana tak mengapa. Hanya engkau lampu hati kiriman kejora malam, menyinari rasa kasih nan abadi. Ku berjanji dengan tak suci sayang, moga-moga tercapai hasrat hati. Kalau memang engkau cinta di jiwa yang penuh mesra, katakanlah dari hatimu nan kasih. Ku menanti dengan rasa penuh girang sayang, hilang rindu kecewa pasti musnah. Rasa senang dalam jiwa kasih nan berpadu satu, nan terjalin dengan rangkaian asmara. Ku berdoa saling kasih sayang, hilang duka berganti bahagia. Mari kita sama-sama merasa hidup dan jaya, kau dan aku sama menikmati asmara. Kan menuju pulau cinta nampak hias sayang, kasih mesra ciptaan nan berpadu.